hal-hal yang dilarang untuk wanita haid melakukannya dan belum disebutkan oleh penulis dalam hadis-hadis di dalam bab ini, di antaranya yaitu yang keberapa? Yang kelima, yaitu memegang mushaf. Memegang mushaf terlarang bagi wanita haid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian juga oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan, bahwa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahirun." Tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Kecuali seorang yang suci. Ini permasalahan menyentuh. Adapun membacanya, maka sebagian ulama ada yang melarangnya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh, maka diperbolehkan. Karena hadis yang menunjukkan larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid, hadisnya lemah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, "La taqra'ul ha'idhu walal junubu syai'an minal Qur'an." Wanita haid dan seorang junub tidak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Hadis ini adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, wanita haid dilarang untuk duduk di masjid dan berdiam diri di masjid. Dan ini menurut sebagian pendapat, terutama pendapat jumhur. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa inni la uhillu al-masjida li haidhin wala junubin." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan seorang yang junub. Ini menunjukkan keharaman bagi perempuan yang haid masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Dan juga pendapat ini berdasarkan ayat Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati masjid dalam keadaan kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga tidak boleh seorang junub untuk mendekati masjid sampai wala junuban illa abiri sabilin, kecuali kalau dia ingin lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Ini menunjukkan bahwa seorang yang junub tidak diperbolehkan untuk duduk di masjid. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita haid tidak boleh duduk di masjid dan berdiam diri di masjid, mereka menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan wanita haid dengan junub. Mengkiaskan wanita yang haid dengan junub. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama juga berdalil dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Aisyah untuk mengambil untuk menyisir rambut beliau, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf. Maka Aisyah mengatakan, "Inni haid." Wahai Rasulullah, aku sedang haid. Maka bolehkah aku masuk ke dalam masjid? Itu perkataan Aisyah mengatakan, "Inni haid." Aku sedang haid. Ini menunjukkan bahwa dia ragu-ragu kalau haid boleh masuk masjid atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk menyisir rambut beliau, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haidhataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Ini menunjukkan kata sebagian ulama bahwa wanita haid mereka ini diharamkan untuk datang ke masjid. Buktinya apa? Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika diperintahkan untuk menyisirkan rambutnya, menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, maka beliau mengatakan bahwa saya sedang haid. Ini menunjukkan bahwa wanita haid kebiasaan di zaman Rasulullah mereka senantiasa menjauhi masjid dan tidak berdiam diri di masjid. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat pertama dari hal yang keberapa? Keenam, yaitu duduk di masjid bagi wanita haid diharamkan, berdiam diri di masjid bagi wanita haid diharamkan. Itu pendapat pertama dengan dalil-dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Di sana ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa wanita haid tidak mengapa duduk di masjid. Wanita haid tidak mengapa duduk di masjid. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang kuat, jelas, rinci yang menghalangi wanita haid untuk duduk di masjid. Sedangkan masjid adalah untuk seluruh kaum muslim dan muslimah. Siapapun dia, besar, kecil, kaya, miskin, kemudian laki-laki, perempuan, wanita haid, wanita suci, tidak ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pergi ke masjid. Maka ketika membedakan antara wanita haid dengan wanita suci, maka ini memerlukan dalil, dan tidak ada dalil yang kuat, yang terperinci, yang jelas, yang menunjukkan bahwa wanita haid dilarang untuk pergi ke masjid dan berdiam diri di masjid. Ini pendapat yang dikatakan oleh ulama-ulama yang berpendapat kedua, bahwa wanita haid tidak mengapa untuk pergi ke masjid, terutama apabila dia mempunyai keperluan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa perempuan tidak mengapa untuk berdiam diri di masjid dan beriktikaf di masjid meskipun dia dalam keadaan haid, asalkan dia mampu untuk menjaga darah haidnya agar tidak tercecer. Ya, yang keenam. Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu diharamkannya wanita haid untuk ditalak. Tidak sah dan tidak nyunnah wanita yang haid tatkala dia haid ditalak. Tidak sah dan tidak nyunnah tatkala dia haid ditalak. Talak yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami mentalak istrinya setelah masa haidnya dan belum digauli oleh suaminya. Itu talak yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang suami ingin mentalak istrinya, dia talak dalam keadaan setelah haid, setelah suci dari haid, dan belum digauli. Belum digauli. Nah, ini menunjukkan bahwa tatkala seorang wanita yang haid ditalak, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah talak yang haram, tidak sah, dan talak yang bid'ah, yang mengada-ngada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tadhhar, thumma tahid thumma hatta tadhhura." Maksud saya, "Thumma tahid thumma tadhhur, thumma in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa, fatilkal 'iddatu allati amara Allahu an yutalliqu an yutalliqa laha an-nisaa." Artinya, perintahkan kepada dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk merujuknya. Kalau ada suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merujuknya. Ya, tidak sah perceraiannya. Kemudian sampai sang istri ini suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika setelah itu dia ingin menahan istrinya, maka silahkan, itu diperbolehkan. Tetapi jika dia ingin untuk mentalak istrinya, maka dia boleh melakukannya. Itulah masa iddah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tatkala seorang perempuan ditalak. Ya, tatkala seorang perempuan ditalak. Yang keberapa? Yang ke-8, yaitu hukum, salah satu hukum yang berkaitan dengan wanita haid, adalah wanita haid dia mengambil masa iddahnya dengan hitungan haidnya. Hukum yang berkaitan dengan wanita haid ialah wanita haid dia mengambil masa iddahnya dengan haidnya. Jadi begini, kalau ada seorang suami mentalak istrinya, kemudian istrinya tersebut masih haid, artinya masih keluar, masih wanita yang memang kebiasaan setiap bulannya haid, maka wanita yang sudah haid ini, kalau ditalak oleh suaminya, dia mempunyai masa iddah 3 bulan atau 3 haid. Nah, itu dia. Bukan 3 bulan, tetapi 3 haid. Apa bedanya 3 bulan dengan 3 haid? Saya beri contoh. Seorang suami mentalak istrinya di bulan Safar, akhir Safar. Kemudian berarti sang istri ini harus menunggu selama 3 kali apa? Haid. Safar, nanti di bulan Rabiul Awal haid. Berarti berapa? Antara Safar dengan Rabiul Awal 1 bulan, atau tidak mesti harus 1 bulan. Yang penting dia haid di bulan Rabiul Awal. Kemudian dia haid lagi di bulan Rabiul Tsani. Kemudian dia haid lagi di bulan Jumadal Ula. Ini yang disebut dengan masa iddah dengan hitungan apa? Haid. Ada masa iddah dengan hitungan bulan. bagaimana? Misalkan dia ditalak di bulan Safar, berarti bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Tetapi tidak tahu apakah di awal, di akhir, di tengah. Itu bedanya wanita yang ditalak dalam keadaan dia sudah atau dia masih haid, maka dia harus mempunyai masa iddah dengan hitungan apa? 3 kali haid. Mana yang lebih banyak harinya, Pak? 3 kali haid atau 3 bulan? Hah? Yang lebih banyak 3 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin membahas hadis yang ke-160. Jadi berapa hal-hal hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid? Ada 8. Ya, ada 8. Sebagaimana yang sudah kita ulang-ulang setiap kajiannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin membahas hadis yang ke-160. Saya bacakan hadisnya. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lir-rajuli min imra'atihi wa hiya ha'idhun. Qala ma fawqal izari, rawahu Abu Dawud wa dha'afah. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang halal bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid. Maka beliau bersabda, sebatas apa yang di atas sarung, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dia melemahkannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari pelajaran kita yaitu sejarah sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Sejarah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Mu'ad bin Jabal disebut-sebut oleh para ulama adalah sahabat yang paling paham tentang halal dan haram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad. Yang paling paham di antara para sahabat tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal kunyahnya Abu Abdurrahman, dan beliau adalah seorang dari kaum Ansar, jadi kota, penduduk kota Madinah. Beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau adalah termasuk dari 4 sahabat yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran. 4 sahabat tersebut, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan Salim Maula Hudzaifah. Ya. Yang pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Perkataan yang menarik tentang Mu'ad bin Jabal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau adraktu Mu'adzan thumma wallaituhu thumma laqitu Rabbi." Faqala man istakhlafta ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqultu sami'tu nabiyyaka wa 'abdaka yaqul ya'ti Mu'adzun bayna yadayil ulama bi rutuwah, yakni bi darajah. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya aku bisa bertemu dengan Mu'adz, kemudian aku berikan dia kepemimpinan gubernur atau yang semisalnya, kemudian aku bertemu dengan Rabbku, lalu ia berkata, siapakah yang engkau telah jadikan pemimpin untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggalmu wahai Umar, maka aku akan mengatakan kepada Allah, aku telah mendengar Nabi engkau dan hamba engkau datang berkata, datang Mu'ad bin Jabal di hadapan para ulama dengan kedudukan yang lebih tinggi dari ulama semuanya itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kalau seandainya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ingin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur, maka Umar bin Khattab akan bertanggung jawab atas hal itu, karena saking berilmunya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal, beliau meninggal kena penyakit ta'un. Ta'unu amwas. Ta'un adalah penyakit yang tersebar dengan cepat di daerah Amwas pada tahun 17 atau 18 Hijriah. Dan waktu itu umur beliau adalah 38 tahun. Masih muda. Kena ta'un. Ya, masih muda. Karena kena ta'un. Baik. Poin kedua dari hadis ini, makna hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagi suami ketika istrinya sedang haid. Ini menunjukkan bahwa salah satu beban bagi seorang suami adalah menahan hawa nafsunya tatkala istrinya sedang haid, dan haidnya tidak sejam dua jam, tidak sehari dua hari, tetapi kadang-kadang sepekan, kadang bahkan ada yang setengah bulan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau istri kita sudah suci, maka gaulilah. Karena kelawasan mahadang. Maka gaulilah. Di sini pun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah berarti setiap kali wanita haid suci, maka wajib digauli? Karena perintah, maka gaulilah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka jawabannya tidak demikian. Jika seseorang mendapati istrinya sedang suci dari haid, maka dia boleh tidak menggaulinya. Tetapi ayat tersebut menunjukkan kebolehan menggauli wanita haid tatkala sudah suci. Hanafi. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang halal bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid. Ya. Apa yang halal bagi seorang suami minta dilayani oleh istrinya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma fauqal izar, sebatas apa yang di atas ranjang, di atas sarung. Sebatas apa yang di atas sarung. Maksudnya di atas sarung bagiannya apa, Pak? Yang disarungi apa dulu? Hah? Yang disarungi apa? Pusar sampai lutut. Itu yang disarungi. Berarti berdasarkan hadis ini, nanti kita ambil pelajarannya. Berarti yang di atas sarung tidak boleh. Yang di atas sarung tidak boleh. Apa maksudnya? Sarung dipakai dari pusar ke lutut. Yang di atasnya sarung tidak boleh. Berarti selain yang di atasnya sarung boleh. Berarti dari pusar ke atas boleh, berdasarkan pemahaman sebagian ulama. Nanti kita akan ambil pelajaran. Saya hanya ingin mengatakan, sebatas apa yang di atas sarung. Apa maksud di atas sarung? Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di atas sarung maksudnya adalah berarti selain di anggota tubuh yang di atasnya sarung. Berarti selain pusar, antara pusar dengan lutut. Selain itu boleh. Atau pemahaman lain, sebatas apa yang ada yang di atas sarung berarti boleh menggauli istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi harus di atas sarung. Paham bedanya, Pak? Hah? Paham. Mas Didit paham enggak? Jelasin dong. Pakai mic. Pertanyaannya, Mas, ya, apa makna apa yang di atas sarung? Boleh lelaki menggauli istrinya yang sedang haid, tetapi sebatas apa yang di atas sarung. Ah, maksudnya apa? Kalau pendapat yang pertama, Ustaz, itu di atas. Ada berapa pendapat? Dua. Pendapat pertama. Pertama adalah bagian yang tidak di bawah sarung, maksudnya di atasnya sarung gitu. Jadi misalnya dari pusar ke atas, itu yang pendapat pertama. Jadi yang ditutupi sarung itu tidak boleh. Kalau yang pendapat kedua, itu selama dia pakai sarung okay. Jadi dari ujung ke ujung. Apanya yang okay? Boleh, Pak. Boleh, Ustaz, boleh, Ustaz. Jadi selama pakai sarung, kalau selama pakai sarung nggak apa-apa, dari ujung kaki sama ujung rambut. Kalau dia pakai sarung mau cara Banjar, mau cara Binuang, mau cara Barabai, cara Hongkong boleh. Ya, paham ya? Paham, Pak? Ada dua pendapat. Mana bapak-bapak yang lebih condong? Hah? Kedua aja. Hah? Saya hanya ingin mengatakan makna sebatas apa yang di atas. Itu maknanya. Dua itu. Nanti kita akan rojihkan mana yang lebih kuat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mendhaifkannya. Apa makna mendhaifkannya? Melemahkannya. Kenapa lemah, Pak? Lihat, Pak. Ini langsung kepada poin yang ketiga berarti. Derajat hadis. Lemah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena di dalamnya ada Uqbah bin Al-Walid. Dan dia adalah lemah. Kalau ulama mengatakan laisa biqawi, perawi ataupun narator yang tidak kuat. Tidak kuat itu maksudnya tidak kuat hafalannya. Takutnya hadis ini termasuk daripada tidak kuatnya hafalannya. Nah, maka jadi kalau jadi perawi hadis itu harus kuat hafalannya. Ini sebab kenapa Abu Daud rahimahullah melemahkan hadis ini, karena di dalamnya ada seorang perawi bernama siapa? Uqbah bin Al-Walid. Uqbah bin Al-Walid. Kemudian sebab yang ketiga, yang kedua, kenapa hadis ini lemah? Karena Abdurrahman bin A'id belum mendengar dari Mu'an. Berarti sanadnya terputus. Tulis saja, sebab yang kedua hadis ini lemah karena sanadnya terputus. Kalau ingin lebih jelas, terputus yang mana? Ada seorang perawi bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini meriwayatkan hadis ini dari Mu'adz, padahal beliau belum mendengar hadisnya dari Mu'adz. Maka sanadnya terputus. Jadi hadisnya lemah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun mengatakan seperti itu. Wada'afahu, hadis riwayat Imam Abu Daud, dan beliau mendhaifkannya, melemahkannya. Hadisnya lemah. Kalau hadis lemah, maka bagaimana, Pak? Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena fungsi para ulama membedakan hadis lemah dengan hadis sahih adalah hadis lemah ditolak dan hadis sahih diterima. Kalau seandainya dua-duanya diterima, sahih dan lemah, sahih dan dhaif diterima, enggak ada manfaatnya. Ini membedakan, ini sahih, ini lemah, enggak ada manfaatnya kalau dua-duanya diterima. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau begitu, Ustaz, pantaskah diambil manfaatnya ataupun hukum darinya? Maka tidak bisa dijadikan hukum. Sandaran hukum enggak bisa. Nah, setelah azan kita akan masuk kepada permasalahan-permasalahan hukum dan pelajaran dari hadis ini. Wallahu a'lam. Nah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita ambil hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh menggauli istri yang sedang haid selain qubul dan dubur. Boleh menggauli istri yang sedang haid selain qubul dan dubur. Yang kedua, hadis ini hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan apalagi dia bertentangan dengan hadis Muslim yang berbunyi isna'u kulla syai'in illan nikah. Dan apalagi ia bertentangan dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi buatlah segala sesuatu kepada wanita haid kecuali nikah. Memasukkan ember ke dalam sumur kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini lemah. Apalagi dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang mana di dalam hadis sahih tersebut mengatakan, buatlah segala hal kecuali nikah. Berarti meskipun antara pusar dengan lutut, selama tidak memasukkan ember ke dalam sumur, maka boleh, mubah. Ya, maka mubah. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila wanita haid ingin digauli oleh suaminya, maka sang wanita memakai penutup jarak penutup dari pusar ke lutut. Ya. Fisiknya tapi aja. Haid gimana? Mau diapakan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Yang keempat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna apa yang ada yang di atas sarung. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna apa yang di atas sarung. Masih ingat? Pendapat pertama. Nah, Mas Rahmat, apa? Mas Farhan. Pendapat pertama apa? Mas Taisar. Mas Nasrullah. Pak Wanto. Pendapat pertama apa? Saya ragu-ragu ini kalau kitab Bulughul Maram ini banyak yang enggak paham. Makanya semakin sedikit yang ikut. Atau pas lagi puasa. Jadi sedikit yang ikut. Nah, pendapat pertama apa? Masalahnya apa? Apa makna sebatas di atas sarung? Kita katakan tadi pendapat pertama yang dikatakan oleh Mas Didi tadi. Boleh wanita haid digauli oleh suaminya sebatas di atas sarung. Ah, apa? Hah? Berarti di atas pusar ke atas. Dari pusar ke bawah haram. Ini pendapat pendapat yang kedua apa? Boleh apa saja kecuali asalkan pakai sarung. Apakah harus sarung? Terlepas kena? Ustaz vulgar mana? Ya harus dijelaskan seperti itu. Hah? Apakah di atas sarung? Apakah harus sarung? Tidak. Berarti boleh. Kalau di zaman sekarang maksudnya adalah tertutup. Kubul dan duburnya tertutup. Ya, tidak mesti harus sarung. Nah, ini pendapat yang kedua, bahwasanya apa saja boleh selama memakai penutup yang menutupi kubul dan dubur. Mana yang lebih kuat, Pak, dari dua pendapat ini? Hah? Yang kedua. Karena kenapa? Hadisnya apa? Lemah. Yang kedua, karena bertentangan dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan apa? Buatlah segala hal kecuali nikah. Jadi jangan takutan wahai Pak Ai. Kalau wanita sedang haid, maka istri kita sedang haid, maka boleh digauli. Asalkan dia pakai penutup. Digauli gimana? Itu serapian tuh urusan. Yang penting bukan pada tempat bercocok tanam. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis yang sebelum terakhir dan walhamdulillah mudah-mudahan kita selesai malam ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba'da nifasiha 40. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyya wal lafdhu li Abi Dawud. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, wanita yang nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu masa suci selama 40 hari. Diriwayatkan oleh 5 orang imam selain An-Nasa'i. Lafaz ini adalah lafaz Abu Dawud. Poin pertama, Ummu Salamah. Siapa nama Ummu Salamah? Buka catatannya, Pak. Hah? Yakin Hindu? Hah? Buka catatannya, ha? Hindun, Hindun binti siapa? Hah? Hindun binti? Siapa? Allah. Buka catatannya. Hadis keberapa kita dapati Ummu Salamah? Saya harus teliti. Gak apa-apa, habis waktu. Nah, hadis keberapa kita dapati Ummu Salamah radhiyallahu anha? Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Taib. Oh, Ummu Salamah itu di pelajaran lain, yaitu tatkala Riyadus Salihin. Nah, ada bawa bukunya setai. Taib. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, wanita yang nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu masa suci selama 40 hari. Nifas, apa makna nifas? Hah? Catat, Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna nifas adalah kelahiran seorang perempuan atau wanita melahirkan, maka itu disebut dengan nifas. Wanita melahirkan disebut dengan nifas. Nifas secara istilah syar'i, darah yang keluar dari dalam rahim disebabkan melahirkan. Darah yang keluar dari dalam rahim disebabkan melahirkan. Oh, mudah-mudahan habis ini. Ini pas panjang lagi kita. Poin ketiga, tidak ada bedanya antara nifas dengan haid. Kecuali beberapa hal. Tidak ada bedanya nifas dengan haid. Kecuali beberapa hal. Yang pertama, nifas tidak dihitung sebagai masa iddah. Tapi yang dihitung sebagai masa iddah apa? Haid. Ini yang pertama. Yang kedua, nifas tidak dihitung untuk perkara ila. Ila, apa itu ila? Siapa masih ingat? Seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi. Maka yang menjadi hitungan di sini haid, bukan apa? bukan nifas. Itu bedanya haid dengan nifas. Yaitu nifas dalam perkara bukan ila, bukan dalam perkara ila, tetapi perkara ila adalah pada haid. Yang ketiga, nifas tidak menunjukkan kebalighan, tetapi yang menunjukkan kebalighan apa? Haid. Yang keempat, darah nifas datang setelah melahirkan, sedangkan darah haid datang setiap bulan. Datang setiap bulan. Yang ke berapa? Hah? Kelima apa keempat? Lima. Kalau ada perbedaan pendapat, ikhtalafal ulama berarti antara empat dan lima. Para ulama berbeda pendapat antara empat dan lima. Lima ya? Lima. Taib. Lima, wanita yang nifas tidak mempunyai masa paling sedikit dan mempunyai masa paling banyak. Tidak mempunyai masa paling sedikit dan mempunyai masa paling banyak. Apa maksudnya, Pak? Berapa nifas itu keluar? Berapa hari yang paling sedikit? Enggak ada. Misalkan sehari semalam. Habis itu tidak keluar lagi. Maka berarti halal bagi suami. Tidak mempan mie instannya yang 40 tadi. Halal bagi suami. Ya, karena tidak ada masa paling sedikitnya dan masa paling banyaknya 40 hari. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dan sebagian berpendapat 60 hari. Jumhur 40. Ulama peneliti 60. Artinya apa, Pak? Kalau keluar darah lagi setelah 40 hari, maka itu tidak dianggap sebagai darah nifas. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat ulama peneliti, kalau keluar lagi setelah 61 hari, maka dianggap sebagai maka tidak dianggap sebagai darah nifas. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang nifas dan bedanya dengan haid. Kita masuk dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, wanita yang nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu masa suci selama 40 hari. Maksudnya menunggu masa suci yaitu selama penungguan itu dia tidak dapat mengerjakan beberapa aktivitas ibadah seperti puasa, salat, tawaf, apalagi memegang mushaf, hukumnya sama dengan haid. Melayani suami, makanya saya katakan tadi mie instan 40 hari. Sang suami makan setiap harinya satu. Kalau sudah habis mie instannya, berarti halal, merdeka. Ini sebagian ada yang melakukan seperti itu. ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masa suci selama 40 hari. Ini berarti Ummu Salamah bercerita. Berarti kebiasaan para sahabiyat, wanita-wanita sahabat Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan masa nifasnya berapa? 40 hari. Karena menghukumi dengan kebanyakan, berarti ketika hari ke-41 masih keluar darah nifas, maka itu bukan disebut darah nifas. Karena waktunya sudah habis. Berarti darah apa, Ustaz? Darah apa? Darah biasa. Ya. Kalau sudah dianggap darah biasa apa? Oh, seperti biasa. Seperti orang istihadhah. Ya, seperti orang istihadhah. Dia bersihkan kemaluannya, berwudu, salat, puasa, tawaf dan semisalnya. Diriwayatkan oleh 5 orang imam selain An-Nasa'i. Siapa 5 orang imam? Hah? Sunan Imam Abu Daud. Yang kedua Tirmidzi. Yang ketiga Ibnu Majah. Yang keempat Nasa'i. Yang kelima Imam Ahmad. Dihafal, Pak? Dihafal. Ya, masa sudah hadisnya seratusan enggak hafal? Ya. Saya khatam kitab Bulughul Maram, ngaji setiap malam Senin. Dites. Kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dirawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa mereka? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tambah bersama Imam Ahmad. Nah, di sini disebutkan diriwayatkan oleh 5 orang imam selain An-Nasa'i. Berarti sebenarnya berapa? 4. Lafaz ini yang kita baca sekarang adalah lafaz Abu Daud. Yang kita baca sekarang itu adalah lafaznya siapa? Abu Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis selanjutnya. Biar kita lanjutkan dulu 162. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qada'i salatin nufasa wa sahahahu al-hakim. Sedang dalam lafaz yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh wanita-wanita yang nifas untuk mengqadha salatnya. Ini tambahan. Ya. Kalau tidak boleh sholat, maka apakah diqadha? Enggak. Yang diqadha cuma apa? Cuma puasa. Ya, yang nifas untuk mengqadha sholatnya. Disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin pertama dari hadis ini tadi, yaitu apa? Makna hadis. Makna hadisnya sudah. Ummu Salamah sudah, Hindun binti Abi Umayyah. Yang kedua, makna hadisnya juga sudah jelas. Yang ketiga, derajat hadis. Nah, ini Pak, derajat hadisnya wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, ada kelemahan. Tetapi karena banyak pembantu-pembantunya menjadi hasan. Makanya dalam catatan kaki hasan sahih, karena dia lemah tapi dapat bantuan-bantuan riwayat-riwayat lain menjadi hasan. Derajat hadis yang paling tinggi apa? Sahih. Kemudian setelahnya hasan. Setelahnya dhaif. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau memberikan batasan bahwa wanita nifas itu hanya sebatas 40 hari. Tetapi lihat, batasannya di sini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari siapa? Ummu Salamah. Karena beliau berhukum dengan hukum kebiasaan para wanita, ya, kebiasaan para wanita. Taib. Sedang dalam lafaz yang lain Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh wanita yang nifas untuk mengqadha salatnya. Ini mafhum sudah disahihkan oleh Al-Hakim. Sekarang apa hukum dan pelajaran kita ambil dari hadis ini? Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan bahwa masa untuk wanita yang nifas paling banyak adalah 40 hari. Paling banyak 40 hari. Dan ini mazhab Hanafiyah, mazhab Al-Hanafi. Kemudian juga salah satu pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada bagi wanita nifas masa paling minimal, enggak ada. Kapan dia merasa suci, tidak keluar lagi darahnya, maka meskipun cuma satu hari satu malam, dia wajib setelah itu sholat. Baik. Permasalahan selanjutnya, apakah wanita nifas yang keguguran disebut juga nifas? Nah, ini. Wanita yang keguguran disebut juga dia nifas. Gimana Pak jawabannya? Wanita keguguran disebut nifas enggak kalau dia keluar darah dari rahimnya? Hah? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, jika yang keluar tersebut berbentuk bayi manusia, maka pada saat itu dia apa? Nifas. Tapi kalau yang berbentuk hanya sepotong daging, tidak ada bentuknya sama sekali, ataupun hanya sekedar darah, maka tidak nifas. Berarti kalau tidak nifas apa? Haid, kalau seandainya berkenaan dengan waktu haid. Kalau tidak nifas apa? Berarti apa namanya? Wanita biasa. Ya, wanita biasa, tidak haid. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa waktu yang paling maksimal banyak untuk masa nifas selama berapa? 40 hari. Jika lewat dari 40 hari, maka darahnya disebut darah apa? Istihadhah. Seperti wanita suci lainnya. Dan para ulama menjelaskan bahwa wanita yang setelah menikah akan kembali seperti semula setelah di akhir minggu ke-6. Di akhir minggu ke-6. Berarti 6 minggu. 6 minggu berapa bulan? Sebulan setengah. Berapa hari itu? Ya sekitar 45-an. Nah ini bapak ibu saudara saudari, wallahu alam, saya lebih condong juga kepada pendapat ini, bahwa perempuan yang nifas setelah melahirkan, jika keluar darahnya lebih dari 40 hari, maka itu darah apa? Kecuali waktu keluarnya tersebut masih merupakan kebiasaan haid di waktu sebelum hamil. Apa maksudnya, Pak? 40 hari, selesai. Keluar lagi. Ternyata ini kita hukumnya apa? Hah? Istihadhah. Kecuali kalau pas keluar lagi ini pas bertepatan dengan kebiasaan haid di masa sebelum hamil, maka dia dianggap sebagai darah apa? Haid. Paham, Pak? Nah, dicatat, Pak, itu. Ya, apa yang dicatat, Ustaz? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, begini catatnya. Wanita yang nifas keluar darah setelah 40 hari maka disebut sebagai darah istihadhah. Yang keluar darah setelah 40 hari maka disebut sebagai darah istihadhah. Kecuali bertepatan dengan masa haid, maka disebut dengan darah haid. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Masya Allah, alhamdulillah, alladzi bini'mati tatimus salihat. Selesai kitabut thaharah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau pekan depan khusus untuk pertanyaan? Boleh? Untuk khusus untuk pertanyaan mengulang kitab thaharah. Karena setelah ini kita enggak akan ngulang kecuali habis buku ini. Ya? Kita enggak akan ngulang kitab thaharah. Boleh pekan depan pertanyaan semuanya dari awal kajian sampai akhir kajian sebelum masuk masalah apa? Salat. Gimana? Baik. Kemudian pengumuman yang kedua, sebagaimana permintaan Bapak Tetua kita Endah Jamsan dan juga disetujui oleh Bapak-bapak dari yayasan insyaallah taala, bahwa besok kita libur pengajiannya karena besok ada pilkada, ditakutkan menjadi fitnah nantinya. Apa hubungannya? Hah? Kenapa ribut? Kenapa? Di mana kebakaran? Ada apa? Ada apa? Ya. Kenapa, Bu? Ya. Karena Rabu ada pilkada, kita tidak ingin ada fitnah dan juga ada kegaduhan, masa tenang, maka kita liburkan karena besoknya orang-orang pada mau nyoblos. Demikian. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Nah, Mas Didit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya tentang hadis yang sahih Ustaz, yang hadis dari Imam Muslim yang kita boleh, intinya kita boleh ngapa-ngapain kecuali nikah. Kita boleh ngapa-ngapain kecuali nikah. Ah, ya itu intinya seperti itulah. Kalau dari itu artinya dari antum ya. Intinya seperti itu. Lafasnya mungkin aneh. Maksudnya berkorelasi dengan hadis tadi, hadis tentang sarung Ustaz ya. Ini kalau yang pendapat pertama mungkin ana nggak mau nanya gimana, karena mungkin sedikit aja itu pemakaian sarung itu mungkin ada beberapa daerah yang sarungnya tuh nggak dari pusar, ada yang dari dada. Tapi itu nggak terlalu inilah mana. Cuman yang kedua nih Ustaz nih. Yang selama pakai sarung. Nah, maksudnya gini. Berarti mungkin ya seperti kata Ustaz tadi agak vulgar tapi harus dijelasin karena ini kedua sehari Ustaz. Apakah mungkin bahasa saya itu blow job dibolehkan ataupun hand job itu bagi tangan si istri ataupun hand job bagi tangan si suami tapi kita ngeliat istri itu begitu dah polos dah gitu kan. Jadi itu hand job. Terus kedua, ketiga gini. Bisa gak diartikan sarung itu embernya disarungin masuk sumur gitu loh. kan sekarang udah banyak nih pelindung-pelindung ember gitu. Yang itu macam mana Ustaz, kira-kira seperti itu Ustaz? Ini vulgar banget ini. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Baik. Yang pertama, hand job. Saya baru dengar ini hand job. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa Mas? Isna'u kullasy. Berbuat segala sesuatu. Dan kata-kata kul itu aqwa siyaghin dalla 'alal 'umum. Kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat. Apapun kecuali nikah. Ya. Mau hand job, mau kick job, mau terserah deh. Ya. Isna'u kulla syai'. Jangan dibatas-batasin. Dan pertanyaan itu akan menyulitkan kita. Isna'u kulla syai', kulla syai'. Kecuali tentunya yang diharamkan, seperti didubur, ya. Seperti sebagian ulama berpendapat di mulut, sebagian ulama berpendapat, sebagian membolehkan. Kemudian yang kedua, yaitu apabila embernya disarungin dan dimasukkan ke dalam sumur. Nah ini yang dilarang, meskipun dia pakai sarung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, illa nikah, kecuali nikah. Wallahu a'lam. Dan jazakumullahu khairan atas kejujurannya. Nah, ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada Bu? Ya. Tanya kalau ini sedikit menyimpang ini, kalau kita menggunakan sarung tadi, maksudnya kondom lah. Itu di luar haid apa boleh itu? Ya. Kalau haid walaupun pakai ini kan tetap enggak boleh itu memasukkan. Di luar ya. Lah, di luar tak tolak bakal. Bukan waktu haid. Ya. Bolehkah memakai kondom tatkala bukan waktu haid? Artinya sepasang suami istri mereka melakukan hubungan dengan memakai kondom. Maka jawabannya tentunya kita harus mengetahui tujuan dari menikah adalah mendapatkan anak. Dan dilarang seorang untuk menahan dirinya dari mendapatkan anak karena akan lepas tujuan menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwadul walud al-wadud. Nikahilah wanita-wanita yang banyak mempunyai anak dan romantis, pecinta. Ya, bagaimana kita tahu bahwasanya dia banyak mempunyai anak sedangkan belum dicoba? Jadi kerabat-kerabatnya, ibunya, kakaknya, adiknya, ponakannya, sepupunya, dari kerabat-kerabatnya. Maka ini tujuan menikah. Dan Rasulullah SAW bersabda, fa inni mukatsirun bikumul umama. Aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Nah, kalau tujuannya menahan kehamilan, maka di sini sama dengan hukum KB. KB haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak terkena tujuan menikah. Tidak terkena tujuan menikah. Itu kalau seandainya tujuannya untuk memutuskan kehamilan. Haram. Tidak boleh sama sekali memutuskan kehamilan. Kami cukup 2 atau 3. Maka ini haram. Kalau memakai KB untuk memutuskan kehamilan. Ada yang memakai KB ataupun alat kontrasepsi, bukan KB yang dipakai, alat kontrasepsi untuk mengatur waktu kehamilan, maka ini pun haram hukumnya. Kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan tujuan menikah. Kapan diperbolehkan? Jika diperlukan. Seperti sang istri sangat lemah, sang istri sakit, ya, berbahaya bagi sang istri jika pada saat ini langsung hamil lagi, kondisinya akan sangat memprihatinkan, maka ini boleh. Itu saja yang diperbolehkan. Nah, termasuk di dalamnya memakai kondom, yaitu untuk mencegah kehamilan. Maka lihat tadi, tiga hukum tadi. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silahkan. Saya heran kepada ibu-ibu, ini masalah beliau-beliau, kok enggak nanya? Nah, ya Ustaz, tentang masa iddah tadi Ustaz, adakah larangan tertentu bagi wanita yang sedang menjalankan masa iddah, misalnya tidak boleh keluar kayak gitu? Karena ada sebagian yang ada seperti itu Ustaz. Misalnya keluar tanpa udzur harus diulang dari awal. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Masa iddah bolehkah keluar rumah atau apa saja yang diharamkan bagi wanita di dalam masa iddahnya? Dilihat masa iddahnya kenapa? Karena meninggal suaminya kah, atau karena dicerai suaminya, atau karena khulu'? Kalau karena meninggal suaminya, maka ada masa iddah dan ada ihdad namanya. Apa namanya Pak? Ihdad. Alif, hamzahnya di bawah dan pakai kasrah i. Ihdad, ha, dal, alif, dal. Ihdad. Ada masa iddahnya, dan selama masa iddah dia terkena ihdad. Ihdad yaitu keharaman seorang perempuan untuk berdandan, keluar rumah tanpa ada alasan yang sangat mendesak, ya, bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau dicerai, maka belum ada dalil yang begitu kuat bahwa wanita yang dicerai punya masa ihdad. Ada masa iddahnya tapi tidak memiliki apa? Ihdad. Artinya boleh saja dia keluar. Wallahu a'lam. Dan hadir antum di Baitul Hikmah malam Senin. Pembicaraan kita belum selesai. Hukum seputar iddah dan ihdad baru pertemuan pertama. Yang ingin kupas tuntas tentang iddah dan ihdad, hadir di sana. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memperjelas masalah haid, ada di antara para wanita itu yang haidnya terputus-putus. Misalnya biasanya seminggu, cuma entah mungkin karena masuk KB atau apa, dua hari keluar, dua hari tidak keluar, kemudian dua hari keluar, itu bagaimana ibadahnya? Iya. Bagaimana menyikapi yang seperti itu? Sebelumnya saya ingin mengingatkan, persis seperti yang Bapak sebutkan, para ulama pun menyebutkannya, bahwa dahulu sebelum ada alat kontrasepsi, ada obat-obatan, obat penahan hamil, obat penahan haid, obat kecantikan biar lebih putih, tuha, obat macam-macam. ya. Maka sebelum ada obat-obat ini, kebanyakan perempuan darah haidnya lancar. Jarang pertanyaan-pertanyaan kepada para ulama yang macam-macam. Nah, setelah datang obat-obat ini, maka darah haidnya tidak normal. Ya, makanya saya pesan, jika tidak sangat-sangat memerlukan, jangan memakai obat-obatan yang berbahaya. Karena darah haid itu adalah damun tabi'iyun jabalahullahu azza wa jal li banati Adam. Darah yang merupakan fitrah manusia yang Allah fitrahkan kepada anak-anak perempuan manusia. Jadi karena dia darah yang terbiasa keluar setiap bulannya. Dan di awal-awal kitab haid saya sudah menjelaskan bagaimana hikmah dari darah haid tersebut. Ya, bagaimana hikmah dari darah haid tersebut. Dan ada pelajaran menarik bahwasanya kita sebagai manusia jangan sampai takut dengan rezeki, dan itu kita ambil dari pelajaran darah haid. Jangan sampai takut dengan rezeki. Lihat, bayi di dalam janinnya dia mempunyai satu saluran untuk asupan makanannya, yaitu dari mana? Dari pusar ibunya ke pusar dia. Ketika dilahirkan, dia akhirnya mempunyai berapa? Dua. Subhanallah. Ya, dua, yaitu air susu ibunya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga seseorang senantiasa tidak mudah mengeluh untuk masalah harta, karena sudah ditentukan. Lihat, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku sudah dituliskan oleh Allah untukku, maka hatiku tenang. Kenapa tenang? Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti yang belum kita dapat, apa Pak? Belum, memang belum ditulis. Nah, begitu. Lalu kenapa disesali, dirugii, merasa kehilangan? Toh itu belum tertulis. Ini Bapak Ibu Saudara, sabar. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau haidnya tidak teratur? Dua hari haid berhenti, dua hari berhenti, haid lagi. Maka jawabannya Pak gini. Kita sudah, atau ada yang ingin jawab? Karena sudah kita pelajari ini. Nah, tahapan-tahapan menjawabnya gimana? Pertama kali lihat apa? Kebiasaan, Pak. Wanita ini punya kebiasaan haid enggak? Ya? Kalau dia punya kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Keluar tanggal 1, tanggal 7 keluar. Wah, ternyata tanggal 3 ya, Pak. Tanggal 1, tanggal 7 sampai tanggal 7 kebiasaannya. Tanggal 1, tanggal 2 keluar. Tanggal 3 enggak keluar. Tanggal 4 enggak keluar. Tanggal 5 keluar. Ini tanggal 3 dan keempat bagaimana statusnya? Masih dianggap sebagai apa? Haid. Kenapa, Pak? Karena dia punya kebiasaan. Taib. Satu. Kalau dia enggak punya kebiasaan bagaimana? Melihat darah haid bagaimana? Aswadu yu'rif. Hitam, pekat, dan baunya menyengat. Tanggal 1, tanggal 2 keluar. Tanggal 3, tanggal 4 enggak keluar. Ya. Tanggal 5 keluar. Dan darahnya seperti tanggal 1 dan 2. Berarti darah apa? Berarti tanggal 3 dan keempat tidak dihitung sebagai apa? Kalau enggak punya kebiasaan, maka lihat orang-orang sekitarnya orang-orang sekitarnya, kerabatnya, ibunya, adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, bagaimana haidnya, gitu Pak. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Silahkan. Bagaimana wanita ketika haid apakah boleh ziarah kubur? Karena sebagian orang ada yang tidak membolehkan ziarah kubur. Ya. Bolehkah wanita yang sedang haid berziarah kubur? Semua hukum dikembalikan kepada dasarnya. Dasar hukum apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh para salafus saleh. Adakah dalil yang melarang wanita yang haid berziarah kubur? Maka jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, maka berarti masuk ke dalam keumuman hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur dahulu. Lalu sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, sesungguhnya dia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Maka belum ada dalil yang saya ketahui wanita haid terlarang berziarah kubur. Wallahu a'lam. Nah. Lain. Dengan. Bismillah, barakallahu fiik. Tadi wanita yang setelah selesai menjalani masa ihdath tadi, dia boleh berhias. Apakah itu tidak bertabarus, Ustaz? Masa iddah apa ini? Iddah suaminya yang meninggal. Iddah suaminya yang meninggal. Iya, Bu? Ya. Kalau seandainya masa iddah suaminya meninggal, berarti berapa lama? 4 bulan 10 hari. Muhafal benar ya. Mahadangir rupanya. 4 bulan 10 hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai masa iddahnya, apakah dia boleh berhias? Iya, boleh, asalkan jangan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka berarti dia bertabarruj dosa besar. Ya, berdandan tidak di hadapan suami itu dosa besar. Berdandan tidak di hadapan suami dosa besar. Lalu Ustaz, apa maksudnya berdandan? Bukan berarti Bu bersolek keluar rumah, tetapi dia boleh keluar rumah, dia boleh melakukan aktivitas selain aktivitas apapun, apakah yang sangat diperlukan ataukah tidak sangat diperlukan. Wallahu a'lam. Nah, lain. Jadi bukan berarti berdandan kemudian dia memperlihatkannya di hadapan laki-laki yang membuka pintunya. Ayo siapa pendaftaran? Dan tidak seperti itu. Nah, cukup. Ada lagi? Satu lagi. Rincian kita mau berdoa gitu, Ustaz. Yang pertama kan menyebut Asmaul Husna salah satunya, kemudian membaca selawat. Selawatnya itu apakah sampai selesai, Ustaz, baru kita berdoa? Iya. Boleh Ibu sampai selesai, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Karena yang dibaca sampai selesai itu di dalam salat. Sampai innaka hamidum majid itu di dalam salat. Tetapi boleh dibaca tatkala kita berdoa. Dan doa akan lancar pengabulannya tatkala sebelum meminta dibarengi dengan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan tadi Ibu mengatakan bahwa kita membaca Asmaul Husna. Gini Bu, bukan berarti ketika kita berdoa kita baca Asmaul Husna seluruhnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al malikul quddus, salamul mu'minul muhaimin, al-'azizul jabbar, mutakabbir. Ya. Kemudian baru berdoa. Enggak. Tetapi Asma'ul Husna itu kita berdoa, kita gunakan sebagai bentuk tawassul. Seperti misalkan kita minta rezeki, maka kita ucapkan nama Allah, Ya Razzaq Urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki tanpa batas, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghaffar Ighfirli, Irhamna Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Nah ini namanya bertawassul dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Bukan berarti ibu ucapkan asmaul husna seluruhnya baru berdoa. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.